Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah terjadwal, kita akan melanjutkan dari pembahasan seputar masalah haji dan umrah dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dha'il Kitabi Wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa pendahuluan tentang haji dan umrah, dan juga telah kita sebutkan ya tentang wajibnya haji dan umrah, begitu juga keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Kita masuki apa yang disebutkan dalam kitab ini, khamisan kitabul hajj. Yang kelima, kitab tentang haji. Sebelumnya dimulai dengan kitab Thaharah, kemudian kitab Shalah, kitab Zakah, kitab Siyam, dan yang kelima dari urutan kitab ini adalah kitabul Hajj, kitab yang membahas seputar masalah haji. Begitu juga diikutkan di dalamnya permasalahan umrah. وَيَسْتَمِلُوا عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابَ. Dan di dalam kitab Al-Hajj ini ada lima bab yang akan dibahas. Bab yang pertama adalah فِي مُقَدِّمَةِ الْحَجِّ, tentang pembukaan masalah haji. Kemudian bab yang kedua adalah فِي الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ, tentang rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Nanti akan dibahas sebelum itu juga tentang syarat-syarat haji, begitu juga rukun-rukun haji dan wal-wajibat. Kemudian bab yang ketiga adalah fil mahdhurat wal fidyah wal hadi, tentang larangan-larangan yang harus naam diperhatikan oleh seorang yang berhaji, karena larangan-larangan itu ada yang bisa membatalkan haji, membatalkan sahnya haji, ada juga yang dia naam masih sah tapi harus membayar fidyah. Kemudian bab yang keempat adalah fi sifatil haji wal umrah, tentang tata cara haji dan umrah. Insyaallah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau memungkinkan, naam, di sela-sela kita membahas masalah seputar haji dan umroh, kita akan melakukan beberapa praktek. Naam, seperti tata cara memakai kain umroh, ya, tata cara tawaf, tata cara sa'i, dan yang lainnya yang berkaitan dengan umroh wal hajj. Dan bab yang kelima adalah fil amakinil masyru' ziyaratuha fil Madinah. Bab yang kelima adalah bab tambahan, yaitu tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah. Naam, karena tak kala seorang itu sudah berumrah dan haji, maka alangkah baiknya dia mengunjungi naam Madinah. Di sana ada Masjid Nabawi. Kemudian bab yang keenam adalah fil udhiyah, tentang nama udhiyah, ya, tentang naam penyembelihan. Nanti akan diikutkan pada bab haji ini adalah tentang penyembelihan. Itu juga bab yang ketujuh fil aqiqah, tentang aqiqah. Naam. Kita masuki al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatil hajj, tentang pembukaan haji. Al-masalu wa fihi iddatu masailah. Dan di dalam bab yang pertama ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Al-masalatul ula, masalah yang pertama adalah fi ta'rifil hajj, tentang definisi haji itu. Apa definisi haji? Al-hajju fil lugha al-qasdu. Haji itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, menuju atau menyengaja. Ya, ini makna haji. Ya, menuju atau menyengaja. Wa fi syar'i, dan adapun istilah haji secara syariat, maka ini yang dimaukan. Ya, tak kala seorang itu dikatakan berhaji, maka istilah ini yang dipakai. Naam, apa itu haji? At-ta'abbudu lillah bi'ada'il manasik fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Definisi haji ditinjau, ditimbang dari syariat adalah at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu perlu ikhlas sebuah ibadah, sebagaimana yang kita ketahui tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Ya. Naam. Bi ada'il manasik, dengan menunaikan naam manasik-manasik haji, amalan-amalan haji. Jadi tak kala seorang itu berhaji, dia harus melakukan beberapa amalan-amalan. Ada yang sifatnya wajib, rukun, ya. Ada juga sifatnya sunnah. Naam. Nanti ada beberapa amalan-amalan haji yang harus dia lakukan. Ya, seperti naam mabit di Mina pada tanggal 8 atau hari Tarwiyah. Ya, kemudian paginya, ya, setelah itu tanggal 9 dia menuju Arafah. Ya. Naam. Sampai dengan batas waktu Maghrib, ya, tanggal 9 dia wukuf di Arafah. Di mana wukuf di Arafah ini adalah rukun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya, karena takkala seorang berhaji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah, ya, bisa di sana dilakukan beberapa amalan soleh. Nah, di samping ibadah-ibadah wajib, sholat, itu juga banyak berzikir, banyak berdoa. Dan juga, ya, di Arafah ini adalah di antara salah satu tempat yang mustajab. Tak kala seorang itu ingin berdoa. Oleh sebab itu, tak kala di Arafah, wukuf di Arafah tanggal 9, jangan di naam sia-siakan. Ya. Nah, jangan disia-siakan, karena ada sebagian jemaah haji ketika wukuf di Arafah sibuk selfie dia. Foto kiri, foto kanan, naik unta, ada di sana. Ya, unta disiapkan. Ya, naik unta keliling, yang mengunjungi kemah-kemah orang, datangi kemah negara ini, lihat kiri kanan. Ya, untuk apa? Yang lebih baik kita sibukkan di tempat kita sendiri. Ya, beribadah, qiraatul Quran, banyak berdoa. Naam. Dan juga tak kala di Arafah, yang perlu diperhatikan, yang dinasihatkan oleh para ulama, kita harus betul-betul memastikan bahwasanya tempat yang kita diami adalah Arafah. Jangan sampai di luar Arafah. Ya, alhamdulillah di Arafah itu sudah ada batas-batas, ya, yang telah dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia. Ini ditulis. Ya. Naam, ada Arafah, ada batas Arafah. Ya, ana mana perbatasan. Oleh sebab itu ketika di Arafah harus betul-betul kita berada di dalam Arafah, di wilayah Arafah. Jangan sampai kita wukuf, ya, menyangka kita di Arafah ternyata di luar Arafah. Ya. Naam, haji kita tidak sah. Ya, tidak sah haji, ya, tanpa wukuf di Arafah. Ya, walaupun dia tidak sengaja, karena ini terkait dengan rukun. Itulah perbedaan rukun dengan wajib. Rukun tidak bisa ditinggalkan walaupun lupa. Ya, berbeda dengan wajib, bisa ditinggalkan. Kalau dalam sholat, ya, wajib bisa ditinggalkan. Kalau lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, naam. Tapi kalau ya rukun, ya, maka tidak sah sholat seorang tanpa dia mendatangkan rukun itu. Ya, contoh misalnya ada seorang sholat, ya, ternyata lupa ruku, sudah rakaat yang keempat, maka dia harus berdiri lagi. Ya, dia harus mendatangkan ruku itu. Kemudian di akhir sholatnya dia harus sujud sahwi. Ini beda rukun dengan wajib. Rukun itu kedudukannya lebih tinggi daripada wajib. Ya, sama-sama wajib tapi rukun di atasnya. Ya, rukun itu di atas daripada wajib. Oleh sebab itu ketika berhaji kita harus betul-betul, ya, memastikan, mengetahui, ya, mana rukun-rukun haji. Ini harus kita ketahui apa saja rukun haji. Karena ini yang paling penting. Ya, rukun-rukun haji. Kemudian yang kedua adalah wajibatul hajj. Apa saja yang diwajibkan dalam haji. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui juga adalah larangan-larangan haji. Ya. Karena larangan-larangan haji apabila kita langgar, ada yang bisa membatalkan haji kita. Ada juga yang tidak membatalkan. Ya, tapi dia membayar fidyah atau menyembelih hewan kurban. Naam. Ya, barulah kita pelajari tentang sunnah-sunnah haji. Ini urutannya yang harus kita betul-betul pahami. Mana rukun, mana wajibatul hajj, mana mahdurat, larangan-larangan. Kemudian yang keempat, barulah kita sunnah-sunnah haji. Bukan kita meremehkan sunnah, tidak sama sekali. Karena yang namanya sunnah, tak kala kita tidak amalkan, ya tidak mengapa, tidak berdosa. Naam. Ini beberapa poin yang harus kita pahami betul-betul. Tak kala ingin berhaji, kita harus ketahui dulu apa saja rukun haji. Ya, apa saja rukun haji. Ya. Kemudian wajibatul hajj, larangan-larangan haji. Baru sunnah-sunnah yang berkaitan dengan amalan hajj. Nah, yang dimaksud dengan haji secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik, manasik haji, amalan-amalan haji. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, yaitu di Mekah. Ya. Nah, dia di tempat yang khusus di Mekah. Ya, Mekah masuk daerah sekitarnya, Mina, Muzdalifah, Arafah. Ya. Nah, tidak dia ke Madinah, tidak. Ya. Naam. Oleh sebab itu haji itu tidak sah kalau selain tempat ini, Mekah. Ya. Kalau ada orang haji ke negeri Iran tidak sah. Ya, wallah ta'ala alam, ada yang bilang sekarang ini orang Iran, ya, membuat tandingan Ka'bah. Wallah ta'ala alam, benar apa enggak beritanya. Kalau ada misalnya benar, ada orang haji ke Iran, tidak sah hajinya. Ya, yang namanya haji itu ke Mekah. Jangankan kita muslim, non muslim aja paham dia haji itu kemana. Antum tanya orang Cina, kalau orang muslim haji kemana? Haji ke Mekah katanya. Ya, jadi kalau ada orang haji ke Iran, itu kebangetan, ya. Ya, luar biasa jahilnya. Nah, fi makanin makhsus, fi waktin makhsus, pada waktu yang khusus. Ya, waktunya itu adalah al-hajju. Ya, bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mungkin ada suatu pertanyaan di benak kita, ya, kok bulan haji itu masuk Syawal, ya? Bukankah Syawal itu belum haji? Dzulqa'dah kok masuk, ya, bulan haji? Padahal Dzulqa'dah belum haji, benar nggak? Hah? Mungkin ada pertanyaan dari kita, ya, kok bulan Syawal termasuk bulan haji? Padahal nggak ada orang haji bulan Syawal. Ada orang haji di bulan Syawal? Hah? Kalau ada orang berhaji di bulan Syawal, enggak sah hajinya. Ya, paham ya? Atau di bulan Dzulqa'dah. Tetapi dia adalah Dzulhijjah, dimulai tanggal 8. Maksud ayat ini, al-hajju ashrum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau dia meniatkan haji tamattu', Haji itu ada tiga jenis, nanti kita akan bahas. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu adalah haji yang digandengkan dengan umroh. Jadi umroh dulu, ya, niatnya haji tamattu. Haji inilah yang paling bagus untuk yang na'am, yang tidak mukim. Sebagian menyebutkan yang tidak mukim itu ahsan haji tamattu niatnya. Haji tamattu itu maksudnya adalah seorang berumroh dulu. Umroh ini adalah digandengkan dengan haji. Itu namanya haji tamattu. Nah, umroh itu terserah. Ya, dilakukan di bulan-bulan haji. Selama di bulan-bulan haji. Contoh misalnya ada seorang ingin haji tamattu, dia umroh dulu pada bulan Syawal. Paham ya? Umroh dulu pada bulan Syawal, ya. Dia mikot, ngambil mikot, dia niat di mikot. Kemudian pakai baju, ya sudah lengkap. Kemudian mengelilingi Ka'bah, tawaf, sa'i. Setelah itu tahallul dia. Ya, umroh dulu. Ya, umroh itu paling mudah. Umroh itu paling 3 jam selesai. Kalau lagi sepi, mungkin ya bisa 2 jaman. Rata-rata 3 jam ke atas. Ya, karena Ka'bah itu tidak pernah sepi. Antum pengen nunggu sepi, kapan sepinya? Ya, karena pengen umroh nunggu sepi, kapan sepinya? Sampai mati tidak sepi-sepi. Ya, ada terus. Ya, Pak, malam, siang, terus orang datang. Ya, jadi yang namanya haji tamattu itu atau umroh dulu. Umrohnya ini di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi umroh dulu. Ya, umroh, ya, tawaf, sa'i, tahallul, setelah itu. Nah, setelah itu sudah tahallul, sudah lepas baju ihram. Nunggu haji nanti baru pakai baju umroh lagi. Baju ihram lagi tanggal 8. Ya. Nah, ini namanya haji tamattu. Baru tanggal 8 terus sampai tanggal 12 atau 13 boleh tahallul awal atau tahallul akhir. Ya. Nafar awal atau nafar tsani. Boleh dia. Ya. Ini namanya haji tamattu. Ya, umroh digabung dengan haji. Umrohnya di bulan apa? Di bulan-bulan haji. Boleh di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Itulah disebutkan dalam ayat ini, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ya, maksudnya adalah haji tamattu. Kalau haji ifrad adalah murni niat haji saja. Tidak umroh dulu. Jadi di bulan Syawal enggak umroh, Dzulqa'dah enggak umroh dia. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah dia langsung haji. Niat haji tok, namanya haji apa? Ifrad. Ya. Nah, terserah kalau pengen antum haji tamattu berarti umroh dulu. Sebelum haji harus umroh. Itu haji tamattu, ya. Nah, umrohnya sebelum tanggal 8 dimulai Syawal. Ya, di bulan Syawal terserah atau Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Sehari sebelum haji antum umroh dulu karena ingin niat haji tamattu. Paham insyaallah? Nah, ini haji tamattu namanya. Alama jaa fi sunnati Rasulillah, sesuai dengan petunjuk atau bimbingan Rasulullah. Karena haji ini adalah amalan, begitu juga ibadah yang lain, itu harus mencontoh sunnah Rasulullah. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh cara sendiri. Ya. Karena ibadah itu tidak diterima kecuali ikhlas dan mutaba'ah. Ya, tidak boleh cara sendiri. Oleh sebab itu haji ini sudah ditentukan oleh Rasulullah apa saja rukunnya, apa saja wajibul hajj, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau melanggar nanti ada ininya, ada kafarohnya. Ya, ada hukumannya, ada semua. Jadi ikuti saja. Ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, oleh sebab itu ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Naam. Kalau menggunakan cara-cara baru bid'ah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmul haji wa fadluhu. Ini sebagian telah kita sebutkan. Hukum haji dan keutamaannya. Hukmul haji, al-hajju ahadu arkanil Islam. wa furuduhul 'idzam. Haji itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Ya. Dan dia termasuk rukun yang keempat atau rukun yang kelima. Sebagian konteks hadis itu berbeda. Naam. Ya, dia salah satu dari rukun Islam. Naam. Wa furuduhu al-idham, dan kewajiban Islam yang paling agung, yang termasuk kewajiban Islam yang paling agung. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, ayat yang berkaitan dengan kewajiban haji. Nah, mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi manusia atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu melakukan perjalanan padanya. Oleh sebab itu haji itu ada syurutnya, ada syaratnya. Di antara syarat haji adalah istita'ah, kemampuan. Baik danah ya maupun tenaga, nanti akan dibahas istita'ah yang dimaksud. Ya, syarat-syarat haji diantaranya dia Islam, berakal, baligh, mampu, merdeka, ini diantara syarat-syaratnya. Ya, kalau dia tidak mampu maka tidak wajib atasnya. Dan ini berkaitan dengan yang lainnya, semua kewajiban yang Allah sebutkan, yang Allah perintah. Gitu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak mampu, naam, tidak dibebankan untuk kita, karena kita tidak mampu. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dari alam semesta ini. Ya. Naam, dan ayat yang terakhir ini atau potongan atau lanjutan ayat ini adalah taukid. Ya, dari ayat yang sebelumnya. Ini taukidnya. Ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya ya, dari alam semesta. Ya. Naam. Dan juga dalil yang lain, sebagian para ulama menggunakan ayat yang lain sebagaimana yang telah kita singgung. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sebagian para ulama menggunakan ayat ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji itu dan umrahlah bagi Allah, dan umrahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menggunakan ayat yang kedua, tapi yang lebih zahir, lebih azhar, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yang lebih nampak adalah dalil yang pertama dalam surat Ali Imran. Ini lebih nampak ya, haji itu wajib ya. Dalil yang lain yang menunjukkan haji itu wajib, wali hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara atau yang lebih dikenal dengan rukun Islam. Ya. Wa dzukira minha al-hajju, dan disebutkan darinya adalah haji. Jadi haji ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu haji termasuk ibadah yang agung, ibadah yang sangat agung. Ya. Kemudian dalil berikutnya, haji itu wajib. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubil haji alal mustati'i marratan wahidatan fil umur. Dan sungguh umat ini, ya, para ulama juga telah bersepakat atas wajibnya haji bagi yang mampu. Ingat catatannya, bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, uang belum punya, ya, jangan maksakan sampai ngutang-ngutang, sampai nggadaikan rumah misalnya. Pulang dari haji nggak ada lagi rumah, mau pulang kemana ini? Ya, pengen haji tidak mampu, nggadaikan rumah. Ya, pulang dari haji entah kemana. Ya, naam, lebih-lebih kalau punya anak istri, ya, terlantar anak istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang yang tidak mampu. Marratan wahida, sekali dalam ya seumur hidupnya. Ya, ini na'am ya yang disebutkan oleh para ulama, haji itu wajib hanya sekali. Lah selebihnya sunnah. Kalau antum ingin haji yang kedua kali boleh. Tiga kali boleh. Bahkan setiap tahun boleh. Ya, kalau mampu. Kalau memungkinkan. Sekarang ini aja seorang yang sudah mau haji harus nunggu urutan. Ada yang antriannya sampai belasan tahun. Ya, kalau misalnya dia daftar masih muda enak. Umurnya 25 misalnya, ngantrinya 10 tahun, 35 dia haji. Rata-rata orang yang pengen haji itu sudah umur 50, ngantrinya 15 tahun, enak kalau masih hidup. Ya. Umur 50 ngantrinya 15 tahun. Jadi berapa? 65. Sebelum 65 ninggal dia. Ya. Atau ya berangkat ya umurnya masih ada, sudah tua. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau antum mampu ya. Ya, aksan segera. Karena kewajiban itu hukum asalnya segera ditunaikan atau nabunglah sekarang. Ya insyaallah. Ya. Nah, kalau antum niat ya mampu insyaallah. Ya, mampu insyaallah. Nah. Fil umur ya dalam hidup kita ya. Nah, ini haji apabila seorang itu sudah terpenuhi syaratnya. Sebagian menyebutkan kalau dia haji masih kecil ini belum gugur kewajibannya. Ya. Belum gugur kewajibannya. Misal contoh dia belum balik sudah haji. Ya, sebagian menyebutkan belum gugur kewajibannya karena haji itu belum wajib untuknya. Ya. Haji itu wajib syaratnya balik. Sudah balik menunaikan haji, ya. Maka gugur kewajibannya. Berbeda tak kala seorang haji sebelum balik. Maka tak kala balik dia tetap harus haji. Karena sebelum balik tadi hukumnya sunnah pada dia, tidak wajib. Sebab itu sebagian para ulama menyebutkan tak kala seorang yang haji sebelum balik, ketika dia balik harus haji karena belum gugur kewajibannya. Adapun haji yang sudah dikerjakannya itu tidak wajib, sunnah. Nah, karena dikerjakan sebelum balik. Karena diantara syarat haji adalah balik. Nah, adapun hukum umroh ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau haji jelas, tidak ada khilaf. Hukum umroh. Yang sebagian menghukumi sunnah, mu'akkadah. Ya, hukumnya sunnah. Yang sebagian menghukumi wajib. Ya. Sebagian para ulama menghukumi sunnah, sebagian menghukumi wajib. Ya. Kalau misalnya antum banyak dana, ya ahsan umroh dulu baru haji, ya kan? Umroh lebih cepat daripada haji. Ya. Umroh itu lebih cepat daripada haji. Ya. Nah, bulan depan mungkin bisa antum. Ya, kalau misalnya sudah dibuka ya, kalau sekarang masih ditutup. Ya. Nah, adanya virus ini masih ditutup. Ya, bahkan haji tahun ini naam ya mungkin dibatalkan ya. Ya, pemberangkatannya untuk jemaah Indonesia. Ya. Naam, karena pandemi ini. Ya. Jadi kalau misalnya antum memiliki kemampuan ya, terlepas khilaf di kalangan para ulama umroh itu sunnah atau wajib, kalau antum banyak duit ya umroh dulu. Ya kan? Umroh dulu. Untuk apa banyak duit? Ya. Kalau tidak digunakan untuk ibadah, ya, nah, sayang, ya. Kalau kita punya banyak duit, ya, banyak harta, naam, lebih baik, ya, kita gunakan umroh dulu, naam. Kemudian setelah itu sambil nunggu haji. Kalau memang tidak ada duit, kan, nah, mampunya cuma haji, ya haji aja, ya, haji saja. Allah Ta'ala bisawab. Yang kedua, fadluhu. Keutamaan haji ini juga telah kita sebutkan sebagiannya. Waroda fi fadhil haji ahaditsu katsiratun. Dan telah datang ya tentang keutamaan haji itu ya, hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi hadis-hadis yang banyak ya, datang menunjukkan tentang keutamaan haji. Min hadi antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah naam yang dihukumi marfu'. Al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Naam. Al-umrah ilal umrah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Menunjukkan ada selang waktu. Umrah itu disunahkan ada selang waktu. Ya. Karena ada kesalahan sebagian ya, jemaah umrah. Ya, sebagian jemaah umrah. Pergi umrah, besoknya umrah lagi. Ini jangan heran antum ya. Kalau misalnya antum umrah, lihat jemaah lain saling tanya dia, antum sudah umrah berapa kali? Ana udah 5 kali katanya. Karena apa? Karena pertama berangkat dari Indonesia, umrah pertama. Besoknya umrah lagi. Selama di Mekah umrah dia, 5 hari di Mekah, 5 kali umrah. Ya kan? Ambil dia mikotnya berbeda-beda. Ya. Nah, mikotnya berbeda-beda. Maka yang sunnah itu ada selang waktu. Umrah yang satu menuju umrah yang berikutnya. Nah, apa keutamaannya? Kafaratun lima bainahuma. Itu sebagai kafaroh, penghapus dosa. Kafaroh di sini adalah as-shagair. Menghapus dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dihapuskan. Ya, kecuali dengan bertaubat, bitaubah. Ya. Nah, dosa besar itu dihapuskan dengan bitaubah, dengan tobat. Di antara keduanya. Jadi umroh itu, nah, di antara keutamaannya, ya, umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya itu sebagai penghapus dosa-dosa. Nah, dan hadis ini menunjukkan ya juga ya umroh itu disyariatkan. Ini di antara dalil umroh itu disyariatkan. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, haji mabrur. Haji mabrur itu seperti apa? Ada ciri-cirinya yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Yang pertama cirinya, dia niat haji atau umroh, ya, dia niat haji itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak sum'ah, tidak riya. Jadi sebelum berangkat memang sudah ikhlas dia. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bang Haji. Atau terserah label haji. Haji Fulan. Ya, kalau dipanggil haji, terangkat wibawahnya. Ya, terangkat namanya, seneng dia. Ya. Tapi kalau enggak dipanggil haji, ya marah dia, jengkel dia. Nah, bahaya orang seperti ini. Ya. Nah, dipertanyakan keikhlasannya ketika berangkat. Mau dipanggil haji enggak haji, terserah. Kalau bisa disembunyikan. Ya, jangan disebar-sebarkan. Oh, ana sudah haji. Bahkan kalau bisa foto-foto di Mekah untuk bukti. Ya, wukuf di Arafah lagi pakai baju ihram. Ya, bahkan ya sebagian itu ada piagam. Piagam haji. Enggak perlu itu. Ya, antum dapat piagam dari presiden misalnya, gubernur antum telah haji, haji antum sukses. Ya, tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya? Ya, yang paling penting itu ikhlas. Ya, tidak ingin dikatakan, tidak ingin dilihat. Ya, bukan karena jabatan. Karena banyak sekali sebagian manusia ingin haji karena ada niatan-niatan duniawi. Atau dicampur dengan niatan-niatan duniawi. Dia ingin mencalon sebagai lurah. Supaya dianggap orang yang bertitel, dianggap orang yang alim, haji dulu. Biar nanti ketika pilihan sudah ada haji Fulan. Ya. Atau ingin calon jadi anggota apa, terserah. Ya. Atau kepentingan-kepentingan lainnya dari kepentingan dunia. Jadi kalau ingin haji mabrur, syaratnya ikhlas. Sebelum berangkat betul-betul diluruskan niat kita. Ya. Azan dulu atau lanjut dulu? Hah? Sudah masuk Isa? Azanlah dulu ya, kita lanjut dikit aja nanti. Padol al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan haji yang mabrur. Kita sebutkan tadi diantara syaratnya adalah harus ikhlas. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, kita baca aja di sini ada dalilnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayami waladathu ummuhu. ila ghairi dzalika minal ahadits. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini berkaitan dengan ya, na'am, ciri-ciri haji yang mabrur. Man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah, ikhlas dia. Ini di antara ciri-ciri haji yang mabrur. Man hajjalillah, dia ikhlas. Falam yarfuth, dia tidak melakukan perbuatan rafath, fahisyah, ya, tabu, atau perbuatan-perbuatan yang membangkitkan hawa nafsu. Lagi haji cerita yang enggak benar dia sama temannya. Cerita yang vulgar. Ya, biar teman-temannya ketawa misalnya. Ini enggak boleh. Ya, dilarang cerita-cerita yang seperti ini. Cerita-cerita yang tabu. Jadi ketika haji antum hindari yang seperti ini. Ya. Ketika haji kalau bisa berbicara dengan baik. Ya. Jangan na'am yang tidak benar. Kalau bercanda, bercanda dengan jujur, ya. Jangan bercanda dengan penuh dengan fahisyah, ya, perbuatan tabu atau cerita-cerita yang membangkitkan syahwat, timbul syahwat kita ketika dia cerita. Ini tidak boleh dalam haji. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, dia tidak melakukan perbuatan rafath, fahisyah, atau yang lebih dari itu, berzina, na'uzubillah, ya. Nah, atau mencium orang yang bukan mahramnya. Dan yang semisalnya. Walam yafsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa. Ya, dosa secara umum. Ya, baik dosa besar maupun dosa kecil, mencuri, ya, mengghibah, ya, dan yang lainnya. Dari perbuatan-perbuatan kefasikan, hindari. Ketika haji, antum hindari yang seperti ini. Ya, walaupun perkara-perkara yang remeh. Ya, walaupun perkara-perkara yang remeh, ya, nam yang kecil, hindari semua, ya, perbuatan-perbuatan dosa selama haji. Kalau ingin haji antum, haji yang mabrur. Nah, apa faedahnya? Ya, apa keutamaan haji yang mabrur? Raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan kembali seperti ibunya, seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Ya, itu perhatikan bayi yang baru lahir itu bersih dia. Ya, belum ada dosa. Ya, bersih. Ya, dosa-dosa yang terhapuskan. Ini keutamaan haji yang mabrur. Jadi kalau pengen haji yang mabrur, jangan lupa luruskan niat. Ikhlas. Ya, jauhi perbuatan rafath. Jauhi perbuatan kefasikan. Ya, inilah ciri-ciri haji yang mabrur. Ya. Ila ghairi dzalika minal ahdits. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan haji dan umroh. Allah Ta'ala bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'inillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.